Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi istafa man syaa'a bi husnil muamalati bi rasulillah. وصدق بما جاء به رسول الله وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد أفضل من قد نال أنواع الخيرات والطاعات وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا كما أكرمت حبيبك سيدنا محمد بالإسراء والمعراج فأكرمنا يا ربنا بالخشوع في صلاتنا واخشرنا مع زمرة المصلين والخاشعين فيها. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر الغيوب استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. الحمد لله puji syukur mari benar-benar kita hadirkan di hati kita. Terima kasih. Yang bukan sekedar syukur dengan lidah, syukur dengan hati, bahwa kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rindu untuk senantiasa mengetahui kisah-kisah istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, tidak semua umat Nabi Muhammad perhatian kepada Isra Mi'rajnya Rasulullah. Padahal Isra Mi'rajnya Rasulullah ini adalah kejadian yang luar biasa dan dahsyat. Setiap wahyu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi Muhammad berada di bumi, akan tetapi waktu Isra Mi'raj Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad salat dan Nabi Muhammad tidak berada di bumi. Dan di saat Allah hendak bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan kalimat subhanalladzi. Tanda kekaguman, artinya semua manusia mesti kagum apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Subhanalladzi. Maka sudah menjadi kebiasaan ahli iman di saat terkagum dengan sesuatu mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, subhanallah. Sehingga di dalam Al-Qur'an waktu Nabi Muhammad hendak berisra mi'raj, waktu Nabi Muhammad isra mi'raj diceritakan dimulai dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami sampai akhir surat. Malam ini kita insyaallah akan bersama Rasulullah untuk berisra mi'raj. Dan para, terima kasih kami ucapkan kepada hadirin hadirat semuanya, wabil khusus para sepuh. Kehadiran para sepuh ini itulah rohnya. kehadiran para sepuh tadi, Romo Yai Syamsul Falah dan juga Romo Yai Jumhur Abdul Qadir yang juga hadir, dan para ustadz-ustadz tadi, masya Allah, itu menjadikan sebab barokah. Bukan. Ini hanya sepintas. Kalau Kiai Syamsul Falah itu ngomong tadi, beliau ngendiko, ada pengajian yang kedua saya ganjelnya. Oh bukan. Justru saya ini tambahan suplemen, seandainya tidak ada saya jalan. Karena beliau adalah orang asli dari sini. Romo Yai Jumhur, Ustaz Salahuddin dan yang lainnya adalah orang asli di sini. Tambahannya kami. Aslinya adalah orang-orang yang di sini. Romo Yai yang ada di sini, ustadz-ustadz yang ada di sini, itulah yang asli yang akan memberikan banyak ilmu kepada para bapak dan ibu semuanya. Ini suplemen, kalau yang ngerti suplemen, tambahan. Sebulan sekali pertemuannya. Itu pun Ramadan libur tadi bisik-bisik ya. Berarti Ramadan tidak ada. Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa, dahsyat. Dan harus kita tahu. Dan para ulama mengadakan Isra Mi'raj itu tujuannya sama di saat mengadakan Maulid Nabi atau merayakan tahun baru Hijriah atau merayakan Nuzulul Quran. Maknanya atau tujuan yang paling inti adalah menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memang jelas-jelas hanya Nabi Muhammad lah pintu menuju Allah. Tidak ada pintu. Semuanya ditutup untuk mendapatkan keridhaan Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj kejadian luar biasa yang hanya bisa dibaca dengan hati yang beriman, tidak bisa dengan akal. Mungkin ada orang yang memisalkan, kalau ada seekor semut berjalan dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu 1 jam, orang tidak akan percaya. Tetapi ternyata ada semut yang ngikut tasnya seorang naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu 1 jam. Makanya semut Surabaya enggak percaya. Di saat ada semut Jakarta bercerita tentang perjalanannya dari Jakarta ke Surabaya 1 jam. Itu hanya penggampangan saja. Tetapi untuk menyamakan kisah Isra Mi'raj tetap tidak bisa. Isra Mi'raj adalah bukan pekerjaan akal untuk bisa meyakininya, tapi itu urusan hati. Sehingga biarpun orang itu percaya Nabi Muhammad Isra Mi'raj, belum tentu bisa nerima. Yang percaya Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ternyata belum tentu bisa nerima. Jadi ternyata pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah Isra Mi'raj, lagi-lagi pembenahan hati. Sampai digambarkan, kalau pernah membaca sejarah Isra Mi'raj, tolong kalau membaca sejarah Isra Mi'raj, dihindari membaca kisah Isra Mi'raj yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu adalah banyak dusta di situ. Karena ada sebagian kaum membaca Isra Mi'rajnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Banyak disusupkan dan banyak kalimat-kalimat yang indah tapi disusupkan yang sangat bertentangan dengan akidah. Nah, di dalam sejarah Isra Mi'raj itu ada riwayat sahihah bahwa Nabi Muhammad sebelum berangkat Isra Mi'raj diampirkan oleh malaikat Jibril ke sumur Zamzam. Dibelah dada beliau, dibersihkan hati beliau yang sudah bersih itu. Jangan sampai terlintas di benak dan hati kita kalau Nabi Muhammad punya hati kotor. Oh tidak, Nabi Muhammad adalah bersih dan dibersihkan lagi. Membersihkan sesuatu yang bersih adalah mungkin. Nabi Muhammad hatinya bersih, dibersihkan lagi. Untuk apa? Untuk Isra Mi'raj. Jadi yang mau Isra Mi'raj harus menata hatinya. Siapapun yang ingin berIsra Mi'raj menata hati. Dan kalau sudah orang benar Isra Mi'rajnya, menata hatinya, maka di saat ia menuju jalan Allah, menuju kepada Allah, jadi Isra Mi'raj itu menuju Allah. Yang ingin menuju kepada Allah harus menata hati. Kalau sudah orang itu menata hati, maka lihat di dalam Al-Quran disebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, Para ahli tafsir menerjemah memenafsiri dengan sepenggal malam, bukan satu malam penuh, tapi sepenggal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan Nabi Muhammad itu adalah perjalanan yang penuh berkah. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan, tunjukkan kepada Muhammad. Aku akan tunjukkan kepada Muhammad dengan Isra Mi'raj ini ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Gamblangnya begini, orang baru faham kebesaran ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kalau hatinya sudah ditata. Kalau hatinya tidak pernah ditata, tidak kenal Allah, tidak nyambung kepada Allah, ia tidak akan faham ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu tidak hanya Al-Quran, akan tapi semua yang bertebaran di jagat raya ini, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Makanya, kalau orang sudah hatinya benar kenal Allah, biarpun itu melihat gunung, ia bisa ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang hatinya sudah tertutup, tidak kenal Allah, biarpun baca Al-Quran, yang dipikir adalah kepentingan urusan dunia. Lihat di sini kunci. Jadi ayat-ayat Allah itu baru terbaca oleh hati yang memang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kami selalu memisalkan dengan yang sederhana, karena yang paling dekat saat ini benda asing dari kami adalah nih, mic yang saya pegang. Ada dua orang. Ada dua orang yang lulusan STM, STM ya, teknologi apa? Teknik. Lulusan teknik atau sarjana teknik. Dua orang cerdas-cerdas, pintar-pintar, hebat-hebat. Setelah keluar dapat proyek. Ada dua orang yang menginginkan si A untuk menggarap sound, dikasih duit 20 juta, yang B juga ada orang yang meminta. Ada dua orang kaya meminta kepada dua sarjana teknik tersebut untuk membuat sound system. Si A membuat, si B membuat. Karena berdua adalah teman, sahabat karib, makanya waktu belanja diglodok bareng. Waktu belanja bareng, ngerjainnya pun di tempat yang sama. Soldernya pun kadang-kadang saling pinjam-meminjam, makanannya pun bareng, tidurnya pun bareng. Akan tetapi ternyata beda antara si A dan si B. Si A adalah orang yang sambung hatinya kepada Allah. Si A waktu ngerjain sound system, itu mulai dari dia bangun yang dihayalkan adalah sound system ini kalau sudah jadi bener, wah enak kalau buat pengajian, bisa jamaah 10.000 bisa dengar semuanya. Kalau kurang, berarti aku gagal. Yang dipikir adalah bagaimana jamaah bisa dengar suaranya enak dan bagaimana mantap di telinga para pendengar semuanya. Yang satu lagi, rupanya mulai dia bangun yang dipikirkan, kalau nanti ada konser, jangan sampai ada alat musik yang tidak kedengaran. Pokoknya harus hebat kalau ada konser dengan sound saya ini. Lihat? Beda. Padahal ilmunya sama. Lulusannya sama, modal duitnya juga sama, ngerjainnya sama, belanjanya bareng, hasilnya sama, ternyata nilainya di hadapan Allah beda. Bentuknya sound, tapi yang satu nilainya Allah, nilainya kemuliaan di hadapan Allah, yang satu adalah kehinaan. Lihat, gara-gara urusan hatinya sambung kepada Allah atau tidak. Dan ini semua bukan saja urusan sound. Anda kerja di mana? Ayo yang ahli komputer angkat tangan misalnya. Kalau ahli komputer ini adalah hatinya nyambung kepada Allah, memang dia punya pekerjaan cari duit. Tapi di sisi lain tentu dia akan berpikir bagaimana manfaat untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya uang, dia akan berpikir bagaimana uangku ini punya arti di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya jabatan, bagaimana ini punya makna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama ku, sama-sama Pak Lurah, beda. Ada lurah yang bisa kori. Masya Allah, ini ada. Sama-sama niat, saya pengen jadi lurah. Yang satu pengen jadi lurah karena niatnya busuk. Yang satu niat jadi lurah, niatnya baik. Lihat, akan kelihatan waktu jadi dan tidak jadi. Contoh saja ini, kebetulan mohon maaf Pak Lurah ini. Pak Lurah buat ku di sini. Pak Lurah. Akan terlihat. hadir pengajian, ngayomi pengajian, mendukung pengajian, ada. Kita juga sering ke tempat-tempat lain itu, lurah itu tidak pernah kelihatan, alasannya sibuk sana, sibuk sini. Tapi semoga, kita ini contoh saja bukan Pak. Kita pindah, jangan pindah Pak Lurah, Pak Lurah, lain-lain pindah. Yang bisnismen. Orang punya duit banyak. Itu hatinya nyambung kepada Allah dan tidak, itu yang menjadikan dia selamat. Nah, itu Isra Mi'raj itu. Jadi perjalanannya mungkin dia adalah seorang yang punya kantor megah. Di saat dia membangun kantor, dia ingin menjadi orang kaya, punya duit. Tapi terbetik di hatinya untuk apa? Siapa yang membangun madrasah di sana? Siapa yang membangun pesantren di sana? Saya harus membantunya. Nah, ini berpikir seperti itu, maka selamat. Jadi ternyata kuncinya untuk Isra Mi'raj itu nata hati, kenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad setelah dibersihkan hatinya, maka linuriyahu min ayatina, semua yang di hadapannya akan tampak sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Lah itu, kalau sudah ahli iman, melihat apa saja menyambungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru matematik. Saya kok punya pekerjaan jadi guru matematik, guru fisika. Oh bisa, kenapa? Memang gak bisa menyambungkan kepada Allah. Mumpung saya di sekolah umum tapi jadi guru matematik. Gak apa-apa, saya bukan guru agama. Subhanallah, hatinya terus ingin nyambung kepada Allah Subhanallah jadi guru matematik. Selalu pesan matematik, agama dimasukkan. Akhlak yang baik, wahai anak-anak. Kalau pulang jangan lupa sungkem ke ibu, salaman ke ibu, ke bapak, jangan lupa sholat nak. Sebelum 5 menit ditutup pengaji apa? Pelajaran matematiknya. Jadi guru olahraga, hatinya nyambung, lihat sama-sama. Sarjana kalau dulu SGO, sekarang aja. Dulu SGO ya, sekolah guru olahraga. Sama-sama lulusan sekolah yang sama, tapi bisa saja D-nya beda. Karena hatinya nyambung kepada Allah, jadi guru olahraga. Olahraga di SMA ini harus saya kemas olahraga yang islami. Yang putri boleh berolahraga, tapi bajunya harus yang menutup aurat. Ya Allah, lebih gede dari kiai itu pahalanya. Jadi itu intinya, hati kita itu nyambung kepada Allah. Maka sebaliknya, kalau sudah hati tidak kenal Allah, biarpun Al-Quran dibaca, yang terlihat adalah dunia, dan yang dilihat adalah pangkat, yang dilihat adalah kebesaran di dunia, bukan kebesaran di akhirat. Dan alangkah banyaknya orang yang hatinya tidak sambung kepada Allah, di dunia pakai simbol, umbul-umbul, kopiah, jubah, seolah-olah adalah hamba Allah yang dicintai oleh Allah, ternyata haula ahlun nar, mereka adalah ahli neraka. Baik. Isra Mi'raj, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan hati, sambung kepada Allah. Dan terus kita hidupkan renungan ini. Saya ingin bermanfaat. Kalau saya jadi bisnismen yang kenal Allah, jadi pejabat kenal Allah, jadi petani kenal Allah, jadi pedagang kenal Allah, jadi apa saja yang kenal Allah. Kemudian yang kedua, yang ingin faham Isra Mi'raj, faham atau bisa menerima Isra Mi'raj, itu lagi-lagi urusan hati. Ada dua manusia hebat di Mekah saat itu. Dua tokoh besar di Mekah, pemeran utama dalam kisah Isra Mi'raj ini, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada manusia besar namanya, masalah di hadapan Allah lain cerita. Namanya besar di Mekah. Tokoh yang lain, yang kedua adalah selain Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Tokoh yang ketiga adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini pemerannya. Di dalam kisah Isra Mi'raj yang dahsyat ini, ternyata di Mekah, di pagi setelah semalam Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ada tiga tokoh. Nabi Muhammad, Abu Jahal, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Nabi Muhammad tawaf, setelah dari Isra Mi'raj, Abu Jahal datang. Abu Jahal itu bertanya, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Begitu bersihnya hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarpun di hari kemarin Nabi Muhammad diejek dan diolok-olok, Nabi Muhammad tidak pernah dendam, tetap prasangka baik. Wah, mungkin Abu Jahal ini tanya memang benar-benar mau baik, mau benar. Iya Abu Jahal, aku dapat wahyu. Wahyu apa? Nabi Muhammad tidak pernah ragu bercerita tentang kejadian tadi malam diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit ketujuh. Nabi Muhammad tidak ragu-ragu. Padahal yang diceritai manusia yang paling kurang ajar. Abu Jahal itu paling rajin tanya kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, dapat wahyu apa?" Kalau diceritai Nabi Muhammad, "Aku wahyu dapat kewajiban begini, begini, begini." Ketawa Abu Jahal itu, ngejek, selalu begitu. Tapi Nabi Muhammad tidak dendam. Di hari itu Nabi Muhammad harus bercerita tentang Isra Mi'raj. Sebab Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, dan Nabi harus ada punya sifat adalah tabligh, menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. "Iya Abu Jahal, aku semalam mendapatkan wahyu sholat." "Di mana kamu dapat wahyu sholat?" "Di saat aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa." "Dipotong, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa?" "Iya Abu Jahal." "Kapan kamu berangkat Muhammad?" "Semalam aku berangkat." "Kapan kamu pulang?" "Semalam aku pulang." Ya. Abu Jahal itu aslinya percaya, makanya tadi enggak cukup urusan percaya. Abu Jahal itu aslinya paling percaya dengan omongan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah memang orang yang tidak pernah bohong. Abu Jahal itu pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya yang bernama Utbah. Waktu Abu Jahal mau mati, menjelang perjalanan menuju kematiannya, menuju Perang Badar, Abu Jahal itu selalu bolak-balik. Ceritanya kalau Perang Badar itu, Abu Jahal kan termasuk pembesarnya. Kalau membawa pasukan, nyelinap, balik lagi. Dijemput lagi sama temannya, "Abu Jahal, kenapa kamu nyelinap, balik lagi?" "Diam, dia ngaku." Dijemput, ngilang lagi, balik lagi, sampai berkali-kali pasukan sudah siap, Abu Jahal tidak keluar-keluar. Akhirnya waktu di perjalanan, berdua dengan Utbah ditanya, "Hei Abu Jahal, ngomong-ngomong, aku mau tanya nih." "Tanya apa?" kata Abu Jahal. Utbah berkata, "Aku mau tanya kepadamu, wahai Abu Jahal, ngomong-ngomong, kamu itu percaya tidak kalau Muhammad itu Nabi?" Abu Jahal ditanya begitu bingung, noleh kiri, noleh ke kanan. "Amu ini aneh-aneh saja kalau bahasa kita begitu." "Benar, aku tanya, wahai Abu Jahal, kamu itu percaya tidak kalau Muhammad itu Nabi?" Karena Abu Jahal itu orang pinter. Jadi ngomongnya pakai belit-belit. "Ya, kalau urusan Muhammad, wahai Utbah, mulai dari lahir sampai sekarang, aku tidak pernah menemukan Muhammad itu berbohong. Orang Arab semuanya juga tahu kalau Muhammad sangat jujur, sampai orang-orang menyebut Muhammad dengan gelar Al-Amin ini." Dan cerita, makanya kenapa aku tuh percaya dengan Muhammad. Pengen ngalihkan dari pertanyaan ini, dia malu menjawab dia. "Makanya kenapa aku kok bolak-balik setiap mau berangkat perang saya sembunyi, kenapa? Aku tuh gemeteran ini, saya bakal mati di Perang Badar, karena suatu ketika Muhammad pernah naik di atas gunung sana dan berkata, yang akan mati di Perang Badar nanti si A, si B, si C, namaku disebut, aku sakit seminggu setelah itu." Abu Jahal ya, dalam sejarah menuju Perang Badar itu, dalam sejarah apa saja, apakah Nurul Yakin atau yang lainnya, itu lihat Abu Jahal waktu dengar Nabi Muhammad nyebut yang bakal mati di Perang Badar nanti adalah ini, Abu Jahal disebut, gemeteran dia, karena dia percaya omongan Nabi Muhammad pasti benar. Makanya waktu mau berangkat perang nyelinap dia, tapi memang harus mati di sana, dijemput sama temannya, diajak seorang pejuang ke penakut, ya berarti dia mau mati dia. Utbah lebih pintar lagi. "Aku tidak tanya itu, wahai Abu Jahal. Kalau masalah itu memang aku percaya, aku tahu Muhammad jujur. Aku tanya, kamu percaya tidak Muhammad Nabi?" Malu dia. "Ya, memang Muhammad tidak pernah bohong. Lalu Muhammad ngaku Nabi. Ya, sebenarnya aku ini percaya." Kaget Utbahmu. "Abu Jahal, kalau orang-orang di depan itu mau merangi Muhammad, membunuh Muhammad karena memang mereka enggak percaya Muhammad Nabi, tapi engkau yang percaya Muhammad sebagai Nabi, kenapa engkau ingin membunuh Muhammad dan memusuhi Muhammad?" Sambil ketawa ngecek dia. "Abu Utbah, kamu ini tahu apa? Coba lihat kebesaran Mekah, siapa yang punya? Kamu Abu Jahal. Kalau ada tamu dari penjuru negeri, siapa yang nyambut dan siapa yang ditemui? Kamu Abu Jahal. Kalau ada hadiah upeti dari penjuru negeri, siapa yang nerima? Kamu Abu Jahal. Kebesaran Mekah di tanganku, tidak boleh pindah ke siapapun. Kalau sampai aku dukung Muhammad, bisa-bisa pendukungku pindah ke Muhammad, tamuku pindah ke Muhammad, aku rugi. Urusan fulus." Dengki. Lah itu penyakitnya, ngedengki. Sering pernah kami sebutkan di majlis ini. Lah ini sifatnya Abu Jahli kadang turun-temurun kepada umatnya Nabi Muhammad. Ngedengki. Kalau ada orang besar marah. Ustadz bisa ada. Ada ustaz di musola yang ceritakan pada waktu lalu, ustaz di musola ngajar sudah lama, punya santri banyak. Tatanya ada ustaz baru mondok, baru pulang mondok 5 tahun, tetangga masjid ikut ngajar. Ustaz lama yang sudah 7 tahun ngajar itu sudah pada bingung. Wah bahaya, bisa-bisa habis santriku pindah ke dia nanti ya. Nah ini adalah ilmunya Abu Jahal tuh. Ini cerita singkat, Abu Jahal itu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu, wahai para bapak dan ibu, juga percaya Nabi Muhammad sebagai nabi dan ditunggu-tunggu. Di Al-Quran disebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi sangat mengenal Nabi Muhammad, disebutkan di dalam kitab suci mereka dengan jelas dan gamblang, tidak bakal salah. Pasti benar, ini loh Muhammad yang kita nanti-nanti. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad datang, orang-orang Yahudi selalu bertawassul, menyebut nama Nabi Muhammad di saat mau perang. Ya Allah, demi Nabi akhir zaman yang kau utus Muhammad, maka menangkan peperangan kami ya Allah. Dan menang orang Yahudi, tawassul. Disebutkan di dalam Al-Quran, وَكَانُ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Para ahli tafsir menyebutkan, يَسْتَفْتِهُونَ وَكَانُ. Orang-orang Yahudi itu يَسْتَفْتِهُونَ, minta kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut Nabi akhir zaman. Dan akhirnya dimenangkan oleh Allah. Lihat. Tapi waktu Nabi Muhammad datang beneran, kedengkiannya. Lah sama, jadi percaya di sini tidak cukup, akal tidak cukup, kepercayaan tidak cukup, kecuali diikuti dengan kepatuhan hati. Insyaf. Orang bisa ngerti kebenaran, itu benar enggak Pak? Benar. Kenapa enggak ikut? Orang ngajar ngasih taunya begitu, gimana kita bisa patuh? Ini gara-gara ngasih taunya enggak enak lalu enggak diterima. Coba lah kalau ibu ada orang nasihati pada ibu, nasihatnya enggak benar ibu, jangan begitu, enggak benar ibu, goblok benar. Orang ngajar ngomong begitu, coba ngomong yang enak. Berarti ini enggak insaf. Kalau insaf, terima kasih. Contoh, bapak-bapak. Ada orang tiba-tiba, ada kalajengking. Goblok kalajengking, baca dulu. Kira-kira bapak yang dikasih tahu gimana? Ada kalajeng benar, terima kasih atau enggak? Terima kasih, enggak akan ribut. Kalau ngasih tahu yang benar, jangan begitu. Jadi sengat sama kalajengking. Mungkin malah marah kalau kita ada orang ngomong, "Punten, Pak. Di bajumu ada kala." Sengat kalajengking. Tapi enggak marah kalau kalajengking. Kalau urusan kalajengking enggak marah, tapi kalau disuruh sholat, suruh benar, marah kita ini tersinggung. Memang ini model-model Abu Jahal jangan sampai ada di hati kita. Kalau diingatkan orang caranya enggak benar, tetap kita terima. Nah, Abu Jahal punya sifat begitu. Nah, waktu Nabi Muhammad cerita perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Abu Jahal mula-mula percaya, bengong dia. Hebat benar. Artinya apa? Semakin hari berita Muhammad semakin dahsyat. Saya percaya omongan Nabi Muhammad. Hatinya ngomong begitu. Tapi tiba-tiba dia tertawa. Iblisnya yang berbisik, "Hei Abu Jahal, sadar enggak kamu tuh kalau Muhammad tuh ngomong besar nih? Kamu bisa percaya, tapi orang belum tentu percaya." Bisikan hatinya begitu. Seketika itu Abu Jahal tertawa meninggalkan Nabi Muhammad. "Hei Muhammad, hari ini kau akan hancur, omonganmu gede, orang enggak bakal percaya. Masa dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Gila." Padahal dia mula-mula percaya. Hanya karena dianggap oleh Abu Jahal ini kelemahan Nabi Muhammad. Memang selama ini Abu Jahal mencari-cari kekurangan Nabi Muhammad. Jadi ngaji ke tempatnya Nabi Muhammad bukan untuk belajar ilmu, tapi mencari-cari kesalahan. Sekarang dapat. Masa ngomong ke Mekah, dari Mekah ke Palestina semalam. Orang gak bakal percaya. Hari ini Muhammad bakal ditinggal oleh umatnya. Lagi-lagi Abu Jahal ini cerdas. Mulutnya bukan mulut murahan. Jadi tidak bercerita kepada kecuali kepada orang penting. Dia mencari siapa. Kalau ada koran masyur, dia akan datangi koran, televisi terbaik, datangi televisi. Itu adalah ahli fitnah begitu. Kalau ada kiai yang paling bagus yang bisa diajak join untuk merusak Islam, kiai. Sekarang ada Islam liberal, muncul aneh-aneh, anak-anak kiai yang dihubungi. Jadi iblis itu begitu, di lobby. Abu Bakar. Orang paling besar yang paling dekat dengan Muhammad adalah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kena, habislah Muhammad. Tidak usah pusing-pusing, biar Abu Bakar saja yang ngomong. Aku tinggal tidur di rumah, umat Muhammad bakal pindah. Bakal meninggalkan Muhammad. didatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hai Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar itu Sayyidina Abu Bakar hatinya mendekati Rasulullah, bersih. Jadi Abu Jahal datang itu enggak pernah suudon, langsung disambut, ada apa Abu Jahal? Abu Jahal berkata, ada berita baru untukmu Abu Bakar, ada berita baru untukmu, berita penting untukmu. Senengnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipikir Abu Jahal mau masuk Islam tuh. Begitu bersihnya enggak pernah suudon. Dak, iya gitu ustaz tuh begitu. Ustaz ngedendem ini yang kurang ajar kemarin ya. Enggak ada begitu. Ustaz lapang dada, hatinya lapang. Ada apa Abu Jahal? Ada berita istimewa untukmu. Duduk, duduk, duduk. Berita apa? Abu Jahal ini cerdas. Ngobrol dulu. Hei, Abu Bakar. Ini berita spesial untukmu. Berita apa? Tapi sebelum aku bercerita tentang berita ini, aku mau tanya. Tanya apa? Aku mau tanya jujur. Kamu kan biasa berdagang, saudagar kaya. Abu Bakar itu seorang kaya. Biasa mengadakan perjalanan li ila bi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaif, itu ya termasuk Abu Bakar dan kawan-kawannya. Punya pekerjaan adalah rihlah, berdagang dari Syam ke Palestina, dari Mekah ke Palestina. Abu Bakar, aku mau tanya. Kalau kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, itu butuh waktu berapa hari sih? Sayyidina Abu Bakar kan polos menjawab semestinya. Aku biasanya melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu 40 hari, 40 malam perjalanan onta. Kata Abu Jahal, nah itu baru sehat, baru benar. Aku pun juga begitu, selama aku melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina juga 40 hari, 40 malam. Itu baru sehat, baru benar. Kata Abu Bakar, memang begitu, memangnya kenapa? Wah, dapat sambutan nih. Kena nih. Ada orang aneh, Abu Bakar. Orang aneh apa? Ada orang ngaku-ngaku melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuman semalam. Kira-kira gila atau tidak? Abu Jahal itu orangnya pinter juga. Abu Bakar juga cerdas. Abu Bakar tidak mau tertipu. Ah, masa ada? Nggak kira ada. Kata Abu Jahal, ada. Kata Abu Bakar, enggak kira masa. Oh, itu orang enggak kira ada pokoknya, enggak ada. Ada. Abu Bakar lalu bertanya, siapa memangnya orang yang ngaku melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Abu Bakar nih, Abu Jahal dapat sambutan. Ih, dapat teman ini. Sudah klop rumusnya sama, enggak masuk akal ya. Rumusnya sudah ketemu. Tahu enggak kamu siapa dia? Siapa? Orang itu adalah orang yang selama ini engkau besar-besarkan, Muhammad sang pendusta. Abu Bakar langsung narik nafas. Oh, kalau orang itu biarpun ngomong lebih gede dari itu, wahai Abu Jahal, aku masih percaya. Waduh. Langsung apa kalimat yang paling sering diucapkan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad adalah syair majnun, penyair majnun, orang gila. Langsung kalau gurunya gila, muridnya juga gila, ngeloyor pergi. Memang orang tidak punya adab. Lah, yang perlu saya tekankan di sini ilmunya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dengar omongan dari Abu Jahal itu belum percaya aslinya. Karena yang ngomong Abu Jahal, ah masa iya. Cuman Sayyidina Abu Bakar itu ngerti persahabatan. Enggak bisa kemakan fitnah. Itu rumus para ibu. Kalau ada orang cerita, Bu, tentang suami ibu, Bu, suami ibu di mana? Ada kerja, kerja apa kerja? Jangan macam-macam loh ya. Gituin saja. Jangan malas bagian ibu-ibu. Memangnya kenapa? Bu, saya melihat di warung. Terus yang benar, di rumah ngomongnya di sini. Malah diundang orang mau membawa fitnah ini. Jangan, hati persahabatan harus jaga. Sayyidina Abu Bakar tuh belum percaya omongan Abu Jahal, cuman khawatir ini adu domba. Jangan sampai ada kebencian di hatiku kepada Nabi Muhammad. Tidak, biarpun Nabi Muhammad ngomong lebih gede dari itu, maka aku masih percaya. Abu Jahal ngeloyor, ngeloyor pergi. Sayyidina Abu Bakar bingung. Aku harus tanya kepada Nabi Muhammad. Langsung datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau tanya. Tanya apa Abu Bakar? Aku dengar dari Abu Jahal, katanya engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Apakah benar engkau ngomong begitu ya Rasulullah? Klarifikasi, tanya. Dijawab oleh Sayyidina Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, aku bukan saja melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Mi'rajnya tidak diceritakan ke Abu Jahal. Aku tidak hanya melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, tapi lebih dari itu aku diangkat oleh Allah ke atas langit ketujuh. Kemudian aku kembali lagi dalam waktu semalam, wahai Abu Bakar. Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, sungguh jika engkau berkata lebih dari itu, aku akan percaya. Adapun tadi saya enggak percaya yang ngomong Abu Bakar, Abu Jahal. Tapi sekarang aku percaya karena aku mendengar dari lidahmu sendiri ya Rasulullah. Seketika itu Nabi Muhammad memberikan gelar, ya Abu Bakrin innaka antas Siddiq. Wahai Abu Bakar, engkau adalah As-Siddiq, orang yang sangat mempercayaiku. Sampai hari ini pun gelar itu dipakai Abu Bakar As. Lah itu gelarnya waktu Isra Mi'rajnya Rasulullah. Hikmah yang kita ambil begini, para ustaz, para teman-teman, jangan mudah kemakan fitnah. Kalau ada orang bercerita tentang kejelekan teman kita, jangan percaya dulu. Misalnya Anda punya teman baik, lalu ada orang bilang, Pak, temanmu kok sudah mulai berubah, Pak? Teman yang mana? Ya selama ini yang bareng terus kerja. Ah enggak berubah. Iya benar berubah. Jangan macam-macam ya. Jangan ganggu ya. Hey. Ustadz sama ustadz. Kadang-kadang Masya Allah. Ada ustadz bercerita. Ustadz. Muridnya yang cerita. Kemarin ustadz yang di kampung sebelah itu nyaci maki ustadz. Terus gimana? Kirim rekaman biar saya tahu. Terus. Lah ustadznya kemakan fitnah bukan ustadz. Kalau ada murid jangan kurang ajar. Ada cerita ini Imam Hasan Basri, cerita menjaga hati persahabatan penting. Kalau ada fitnah ustaz, kalau ada orang nyaci maki kita, apa orang bercerita tentang kejelekannya ustaz lain, awas, jangan mudah ngedengar, itu iblis. Imam Hasan Basri pernah suatu ketika berceramah seperti ini. Setelah berceramah ada satu orang ngomong, Imam Hasan Basri, sungguh aku kagum dengan pengajianmu luar biasa, penuh dengan maknawiyat rohaniyat ilmu. Dan kalimatmu indah, tidak ada yang menyakiti siapapun. Akan tetapi kenapa? Lah Imam Hasan Basri senang kalau dikritik. Akan tetapi kenapa ustadz di kampung sebelah itu kok setiap hari kerjaannya nyaci maki engkau wahai Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri langsung memperhatikan omongan orang ini. Pak, sebentar. Dipanggil muridnya. Murid-murid Imam Hasan Basri katakan, wahai murid-muridku, aku dapat tamu hari ini. Pak, disaksikan oleh murid-muridku. Kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh murid-muridku. Apa jawabnya tamunya tadi? Demi Allah Imam Hasan Basri, saya mendengar. Kalau baca sekarang saya rekam di HP juga, gitu loh. Saya dengar, saya duduk di paling depan wahai Imam Hasan Basri, sungguh saya tidak bohong. Iya, pokoknya kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh murid-murid saya. Benar Imam Hasan Basri, demi Allah saya tidak bohong. Baik. Dan kalau memang benar dia ngomong begitu, kamu pun harus dicambuk karena kamu telah ngadu domba antara aku dengan dia. Pilih mana? Suruh pilih mana? Bohong, dicambuk. Jujur, dicambuk. Langsung orang itu gemetaran. Kenapa begitu Imam Hasan Basri? Kalaupun kamu mendengar orang itu mencaci maki kepadaku, tidak berhak engkau cerita kepadaku. Itu hanya akan ngotori hatiku dan membuat aku marah. Cambuk. Minta maaf. Jadi kadang-kadang gitu, kita itu mendengar omongan orang yang mencaci kita mudah enggak terima. Kurang ajar, tahu apa dia. Ustadz kemarin sore aja berani-berani sama saya. Belum apa-apa sudah ngamuknya sak kampung. Kemakan fitnah. Kita tidak boleh kemakan fitnah. Harus kalau ada klarifikasi. Ditahan dulu kalau perlu ya gitu. Kalau ada orang bercerita, bagaimana? Ustadz itu kurang ajar benar sama antum. Kenapa? Itu katanya antum dibilang ngembat duit masjid, ngembat gini. Oh. Jangan ngomong macam-macam. Dia orang baik. Benar saya dengar. Sudah jangan macam-macam. diam-diam kita datangi ustaz itu, tanya ustaz, apa betul antum ngomong begini? Enggak, astagfirullah. Nah, kan fitnah dia. Jangan mudah kemakan fitnah, sebab kita amati betul ini. Imam Ghazali juga banyak, Imam Ghazali mengisahkan bahwasanya banyak terjadinya permusuhan ustaz dengan ustaz itu karena bolongnya telinganya ustaz tidak seleksi. Semuanya didengar. Murid sekalipun jangan mudah dipercaya urusan itu. Makanya kita dengan murid-murid kita itu, kalau dengar hal-hal yang baik, gak baik, jangan disampaikan ke saya. Tambah saya gak enak nanti dengan orang. Biarin orangnya jimaki, jelek-jelek ini. Kalau memang saya salah, tegur atas nama dirimu sendiri. Gak usah didisbatkan ke orang lain. Buya, kenapa Buya begini? Sampaikan, Buya, kenapa begini? Tapi kalau ngomong, Buya, ustaz itu ngomongin Buya begini. Alas, tak cambuk. Karena apa? Fitnah. Jangan sampai timbul kebencian. Itu ilmunya. Makanya dengan kebersihan hatinya mudah menerima kebenaran. Dapat mudah menjadi orang soleh, alim yang soleh, tajir yang soleh, pedagang yang soleh. Hatinya bersih, bukan dikit-dikit kena adu domba. Berangkat dari Gunjing. Lah, kalau sudah orang biasa dengan semacam itu kena fitnah, Gunjing paling senang. Ngomongin kejelekan orang paling senang, musibah. Kalau sudah majlis digunakan untuk menggunjing orang lain, tidak ada barokah turun. Tidak ada rahmat turun. Tidak ada hidayah turun. Orang menggunjing. Bicara tentang kejelekan orang lain. Hati-hati. Bahkan, biarpun itu majlis ilmu, kalau sudah digunakan untuk menggunjing, tidak perlu lagi datang. Karena apa? Dosanya menggunjing lebih gede. Bahkan dikatakan menggunjing itu lebih gede dari zina. Kalau zina itu busuk, hina, hina, hina, hina. Tapi ternyata menggunjing lebih dari itu. Kenapa? Kalau orang melakukan zina di tempat yang sepi, busuk, hina. Tapi kalau menggunjing, di mimbar ini pun bisa menggunjing orang lain. Allah, ngeri. Gunjing yang digunjing bukan siap biak orang biasa. Ustaz digunjing. Ustaz itu. Kecuali ahli bid'ah. Orang yang menyeru kepada kebatilan. Baik, sampai di sini. Ini hikmah bagaimana orang Isra Mi'raj ternyata harus membersihkan hati. Kalau ternyata orang itu ingin bisa faham Isra Mi'raj, harus menata hatinya. Makanya pengajian kita insya Allah belajar membersihkan hati, termasuk yang berbicara ini harus belajar membersihkan hati. Dan juga termasuk sholat itu sendiri, ternyata semua pendidikan hati ada di situ. Baik, ada beberapa menit lagi untuk memungkasi. Di dalam sholat, sholat itu Isra Mi'rajnya seorang hamba. Dan kisah Isra Mi'raj itu diabadikan oleh Allah, oleh Rasulullah di dalam sholat. Ada bacaan di dalam sholat yang namanya tasyahud akhir. Barangkali ada yang tidak pernah mendengar cerita ini. Tasyahud akhir, tahiyat akhir yang berbunyi at-tahiyatul mubarakatuh sampai akhir. Hafal bu? Kalau ada yang hafal ya, kelewatan. Lah ibu, bapak tahu bahwasanya tahiyat itu ada sejarahnya. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah di atas langit ketujuh, kemudian waktu itu ingin memulai obrolan dialognya dengan Allah, Nabi Muhammad ingin mengucapkan salam kepada Allah, tapi Nabi Muhammad bingung, masa aku salam kepada Allah dengan assalamualaikum, sebab Allah sendiri kan assalam. Bagaimana aku assalam dengan salam, dengan assalam, nama Allah kan assalam, lihat dalam asmaul husna. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul assalam, nama Allah. Nabi Muhammad berpikir, bagaimana aku akan bersalam dengan Allah yang assalam dengan assalam? Tidak mungkin. Kalau aku salam dengan tetanggaku, assalamualaikum. Salam dengan sahabatku, assalamualaikum. Salam dengan istriku, assalamualaikum. Tapi dengan Allah, bagaimana aku harus bersalam? Maka seketika itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ucapkanlah kalimat At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Artinya salam yang sangat bagus dan sangat penuh berkah itu hanya milik Allah. Itu salamnya Nabi Muhammad pertama kali memulai dialognya dengan Allah, yang seketika dijawab oleh Allah dengan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nih, dijawab oleh Allah langsung. Salam sejahtera untukmu wahai nabi yang penuh berkah. Nah ini. Begitu pentingnya kisah Isra Mi'raj itu, kejadian Nabi Muhammad tidak pernah ditemui oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Musa pun pernah diajak bicara oleh Allah, tapi di tempatnya adalah bukan di tempat yang mulia, di atas langit ketujuh. Tapi Nabi Musa di Bukit Tursina. Maka diabadikan di dalam sholat. Maka setiap hamba kalau melakukan sholat, membaca tasyahud. Artinya yang harus kita sadari bahwa waktu Anda bertasyahud itu sebetulnya Anda bersalam kepada Allah. Sadari makna ini. Coba, kalau ibu mau salam kepada suami, suami ada di depan, lalu assalamualaikum, kira-kira suami gimana? Kurang ajar benar kamu ini, salam ke saya, ngadepnya ke sono. Ngadep lah kalau salam yang benar, assalamualaikum. Atau salam kepada bos kalau kita pegawai, assalamualaikum. Kalau bunggung kita kesana, dikasih punggung juga marah. Salam itu yang benar, sopan. Nah ini. Ini kepada manusia ada aturannya. Kalau Anda salam kepada seseorang, Anda tidak menghadapkan wajah Anda kepada orang tersebut akan tersinggung dan marah karena Anda tidak punya adab. Sementara Allah melihat hati, bukan melihat wajah dan badan, melihat hati. Lah kalau kita salam kepada Allah dengan at-tahiyat, tak taunya hatinya melengos, tidak menghadap kepada Allah, apa tidak kurang ajar kita saat itu? Tahiyatul barakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ngapain? Sholat tahiyatnya beres. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatu. Hadirkan kalau saat itu kita salam kepada Allah. Maka hakikat khusyu itu menghayati itu. Ada sebagian orang tuh assalamualaikum itu langsung bilang, oh kuncinya di atas meja. Hebat benar waktu tahiyat salam kepada Allah mikir kuncinya di mana. Mulai tadi gak ketemu-ketemu. Alhamdulillah ketemu. Nah. Anda bersalam kepada Allah. Bisa dimaknai lagi seperti ini. Orang sholat itu adalah orang yang hakikatnya menyambung kepada Allah secara benar. Artinya biar dianggap oleh Allah sholat. Sebab disebutkan dalam hadis, Al-ahdu baini wa baina abdi as-sholah. Yang mengikat sambungnya aku dengan hambaku itu sholat. Waman tarakaha faqad kafar dalam riwayat, sehingga diambil oleh madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggalkan kufur. Begitu besarnya salat. Dalam riwayat lain, satungqadu ural imani urwatan urwatan wa akhiruha as-salah. Iman itu akan diporak-porandakan oleh musuh-musuh Allah, iblis, hawa nafsu, sedikit demi sedikit. Yang terakhir salat. Kalau sudah salat diteledorin, hancur semuanya. Begitu pentingnya sholat. Maka lihat, sholat ini adalah pendidikan luar biasa. Maknanya seperti ini. Kalau orang pengen baik kepada Allah, benar kepada Allah, amati makna sholat. Begini, at-tahiyat itu intinya baik kepada Allah. Kontrol sholat kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Puasa kita seperti apa? Puasa wajib dulu. Yang punya duit cepat haji. Tapi ternyata jika ada orang setiap hari melakukan sholat malam, sholat fardunya penuh, puasa Senin Kemis tidak pernah henti, Ramadan juga tidak terputus, ternyata belum tentu orang ini dianggap di hadapan Allah. Sebab apa? Tidak cukup orang hanya berattahiyatul mubarakatuh salawatut taibatulillah saja, sampai di sini lalu assalamualaikum, enggak diterima oleh Allah. Lanjutkan wahai ambaku, teruskan. Teruskan engkau. Maka seketika seorang hamba menyambut, assalamualaikum. Maknanya apa? Lihat ini. Agungnya Nabi Muhammad. Di saat kita lagi khusyuk-khusyuknya kepada Allah, kita wajib. Di saat kita lagi khusyuk kepada Allah, wajib bagi seorang hamba dan harus bagi seorang hamba untuk mengingat Nabi Muhammad. Mengingat, bukan saja mengingat, kita harus bersalam dengan Nabi Muhammad. Dan bersalamnya pun bukan sekedar salam, salam yang sesungguhnya. Seolah-olah seorang hamba itu menghadap kepada Nabi Muhammad. Sehingga salam kita pun bunyinya, assalamualaikum. Lihat luar biasa, dahsyat. Agungnya Nabi Muhammad, di saat kita menghadap kepada Allah, ditolehkan, hei hambaku gak cukup kau menghadap kepadaku. Tuh, tengok Nabiku itu. Yang orang yang paling aku cintai, toleh dia, salam kepadanya. Sehingga kita pun bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang sesungguhnya bukan assalamu alaihi, bukan assalamu alaika. Dan memang kita menghadapnya kepada Nabi Muhammad. Salam kita kepada Nabi Muhammad, assalamu alaika, salam sejahtera kepadamu wahai Rasulullah. Maknanya apa? Hubungan baik kepada Rasulullah. Hubungan baik kepada Rasulullah, bagaimana salawat kita kepada Rasulullah. Berapa kali kita ingat Rasulullah? sejauh mana kita mensuri tauladani Rasulullah, seberapa banyak kita membaca sejarah Nabi Muhammad dalam seminggu, kecintaan kepada Nabi Muhammad seperti apa, harus kita tambah. Tidak cukup orang baik kepada Allah saja, akan tapi harus baik kepada Nabi Muhammad. Solawat kita solawat orang rindu atau solawatnya hanya sekadar kita mendengar bahasanya, siapa membaca solawat begini dapat rezeki begini. Bukan itu, akan tapi solawatnya orang khusus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang pernah dipukuli di depan Ka'bah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang pernah jatuh gerahamnya karena membela kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang sehari lapar, sehari kenyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang pernah 3 hari di rumahnya tidak ada makanan. Teringat Nabi Muhammad bukan? Sallallahu alaihi Muhammad, berapa? 10.000, sallallahu alaihi Muhammad. Kebut-kebutan, tidak pernah hadir Nabi Muhammad di hatinya, enggak nyambung. Jadi orang harus baik kepada Rasulullah. Tidak cukup orang pergi ke Ka'bah untuk ziarah Mekah, akan tapi ingat ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna. Jadi orang baik kepada Allah, tidak baik kepada Rasulullah, kosong, tidak akan diterima. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ingin diterima oleh Allah, dicintai oleh Allah, pintunya melalui Nabi Muhammad. Tidak ada jalan. Akan tetapi lihat, kalau seandainya ada orang berattahiyatul mubarakatuh salatut thayyibatulillah sampai assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kok assalamualaikum, tanyakan kepada ulama semuanya, batal salatnya. Artinya belum cukup kalau orang baik kepada Allah dan baik kepada Rasulullah. Lanjutkan tahiyatnya. Lanjutkan tahiyatmu. Seketika itu seorang hamba menyambut, ya Allah labbaik, ya Allah, ya Allah, kami akan melanjutkan tahiyat. Maka seorang hamba seketika mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, salam sejahtera semoga Kau timpakan kepada kami, Kau berikan kepada kami, semoga kebaikan Kau berikan kepada kami semua, ya Allah. Artinya apa? Hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia. Dan ini pembersih hati. Tidak boleh kita meninggalkan dengki kepada seseorang, dendam kepada seseorang. Enggak ada orang tahiyat itu begini bunyi assalamu alaina lalu dibatin, ya Allah, salam sejahtera berikan kepada kami, kecuali bibiku yang kurang ajar. Enggak masuk. Semua dimasukkan dalam doa ini. Enggak ada yang disisakan. Masih ingat pengajian kita yang lalu, mendoakan orang lain jangan sampai ada tersisa benci dan dendam. Ini pendidikan di dalam sholat. Ternyata assalamu alaina, enggak ada pengkhususan dan enggak ada pengecualian. Semuanya kita doa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, hubungan baik kepada manusia. Sehingga benar kalau ada orang di Ka'bah menangis, dikubur Nabi Muhammad sampai menangis ziarahnya. Tetapi ternyata enggak baik dengan sesama manusia, jangan dianggap surga ada untuknya, enggak ada surga. Ada orang takumul naha takumul laila wa tasumun nahara. Ada seorang wanita kerjaannya siang hari puasa, malam hari bangun melakukan salat. Ibadahnya luar biasa, tapi dia punya sedikit lidah yang suka menyakiti tetangganya. Apa komentar Nabi Muhammad? Innaha finnari, di dalam neraka, karena enggak baik dengan sesama manusia. Lagi, kalau kita tahu masalah afdhalu dzikri fa'lamu apa? Annahu la ilaha illallah. Dzikir paling bagus adalah la ilaha illallah. Al-baqiyatu shalihah, taman surga nanti ada tamannya, tapak-tapak tanamannya. Tanamannya adalah al-baqiyat shalihah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada dzikir-dzikir yang bagus. Tasbih subhanallah. La ilaha illallah, afdhalu dzikri itu la ilaha illallah. Akan tetapi coba dicermati. Waktu kita keluar dari salat, kita tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bukan juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akan tapi di saat kita hendak keluar dari salat, ternyata yang harus kita baca adalah assalamu alaikum. Ya, kalau mau keluar dari salat assalamu alaikum kan? Maknanya apa itu? Kita diingatkan oleh Allah dan Rasulullah untuk sekian kalinya. Hei, tidak cukup kau jadi orang baik kalau di depan Ka'bah kau khusyuk. Tapi ingat, assalamualaikum. Kau sekarang akan keluar urusan dengan istrimu. Kau baik tidak dengan istrimu. Dengan suamimu. Kau sopan santun tidak dengan suamimu. Dengan tetanggamu. Dengan bapak ibumu. Dengan anakmu. Maka mulailah kau keluar dari sholat ini dengan assalamualaikum. Sehingga disepakati oleh ulama. Coba dibuka di kitab Fathul Bu'in dan lainnya. Kalau seorang lagi assalamualaikum disunnahkan untuk niat salam kepada orang di sekitarnya. Makmum dengan kiri kanannya, imam dengan makmumnya. Itu maknanya mendoakan. Salam sejahtera ya Allah, limpahkan kepada mereka semua ya Allah. Tetanggaku itu ya Allah. Kalau sudah sholat itu dihayati benar, maka benar-benar tanha anil fahsya'i wal mungkar. Cuman sayang, jarang tidak semua orang bisa menghayati ini semuanya. Bisa saja khusyuk dipikir sudah masuk surga kalau sholat Allahu Akbar satu jam. Tatanya Pak, kurang ajar sih. Assalamualaikum, jangan menyakiti orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Jangan menggoda orang lain. Ini adalah makna di dalam sholat yang bisa kita hadirkan. Dan ini sungguh luar biasa. Kemuliaan. Jadi memang membersih hati. Intinya itu baik kepada Allah. Baik kepada Rasulullah. Ada orang baik kepada Allah tapi sama Rasulullah kurang ajar. Isra Mi'raj nanti bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Ini orang sakit. Kalau sudah tidak baik dengan Rasulullah, tidak akan baik kepada sesama manusia, dijamin. Dikit-dikit matakan ahli neraka masuk neraka, ahli bid'ah disesat, nyakiti orang sejagat. Ulama-ulama disakiti semua karena sudah tidak baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik dengan Rasulullah saja belum tentu. Baik dengan Rasulullah tapi belum tentu. Maka ayo Isra Mi'raj kita pada saat ini, Ibu koreksi, sholatnya seperti apa? Kemudian hubungan kepada Allah seperti apa? Dan hubungan dengan Nabi Muhammad seperti apa? Berapa kali kita membaca salawat kepada Rasulullah? Sudahkah mata kita terpejam di saat kita berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah? Coba kita renungi. Atau kita masih tergolong orang yang kalau tertidur di depan televisi? Sampai anaknya, tidur di kamar, tidur di depan televisi. Innalillah. Mana zikirnya? Mana salawat yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, itulah insyaallah hikmah Isra Mi'raj, karena tetap kita seperti biasa harus ada yang namanya tanya jawab. Pas sampai 9.30 kita tutup. Dan panjang kalau Isra Mi'raj ceritanya masih panjang, dan insyaallah akan kita sambung. Ada pesan akidah. Pesan akidah 5 menit insyaallah. Pelit waktu Bu sekarang. Harus pelit waktu. 5 menit insyaallah bicara akidah. Biasanya kalau ada orang bercerita tentang Isra Mi'raj, ada ustaz bercerita tentang Isra Mi'raj, nanti ada kesimpulan. Karena kan waktu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu sholat itu aslinya 50 waktu. Suruh sholat 50 kali. Ketemu Nabi Musa, setelah ketemu Nabi Musa, oleh Nabi Musa suruh minta apa diskon. Wahai Muhammad, umatmu kecil gak akan mampu, mintalah engkau kepada Allah untuk dikurangi. Maka Nabi Muhammad naik, setelah naik minta lagi kepada Allah dikurangi sampai menjadi 5 waktu. Biasanya ada kesimpulan yang salah bahwa ada karena munculnya akidah sesat, ada orang meyakini bahwasanya Allah berada di atas sana. Itu adalah akidah sesat dan menyesatkan. Keterangannya seperti ini. Mohon ini lebih penting daripada cerita yang sebelumnya karena ini masalah akidah. Allah itu ada sebelum menciptakan tempat. Allah itu sudah ada sebelum menciptakan langit dan arsy. Dan setelah Allah menciptakan langit dan arsy, arsy makhluk terbesar. Langit di dalam arsy. Dan setelah Allah menciptakan arsy, Allah tetap tidak butuh kepada arsy. Bukan seperti seorang mebler, tukang mebel, di saat habis membangun, membuat kursi, dia butuh duduk di atasnya. Nabi Allah tidak. Allah sebelum adanya arsy, sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan arsy, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan arsy, dan tidak butuh kepada arsy. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan, Allahu kan kama kan. Ya. Allah ada sebelum menciptakan tempat. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada sebelum mencipta, seperti sebelum menciptakan tempat. Enggak butuh kepada tempat. Jadi jangan sampai ada yang punya khayalan Allah duduk di atas langit sana. Allah duduk di atas arsyana. Akidah ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Allah tidak butuh tempat. Dan jangan dikatakan juga Allah ada di mana-mana, itu hulul. Dan itu adalah keluar dari agama. Katakan Allah ada dan tidak butuh tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Mungkin ada yang terpetik di hatinya, lalu bagaimana kisahnya Nabi Muhammad kok naik turun? Jawabnya adalah, di atas langit ketujuh ada satu tempat, ada Sidratul Muntaha, itu akarnya di langit keenam. Kemudian apa ujungnya? di atas langit ketujuh, macam-macam riwayat. Ada nanti mustawa, yang jelas di atas langit ketujuh ada satu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, sampai malaikat Jibril pun berkata, ini ikhtaraktu ya Muhammad. Ya Muhammad, berjalanlah kau sendiri, aku tidak mampu menembus tempat ini. Kalau aku paksa, kalau aku tembus, aku hangus. Maka Nabi Muhammad pergi ke tempat itu, dan itu ternyata tempat khusus untuk Rasulullah yang tidak diperkenankan hamba yang lainnya untuk menjamah tempat tersebut. Dan setelah Nabi Muhammad sampai ke tempat istimewa tersebut, Sidratul Muntaha, ada yang mengatakan Sidratul Muntaha Mustawa, ada pokoknya tempat tersebut. Di saat Nabi Muhammad sampai di tempat tersebut, maka Allah mulai ngajak bicara Nabi Muhammad. Jadi tempat tersebut itu adalah bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di mana? Jangan katakan Allah di mana-mana. Allah tidak butuh mana-mana, sebab mana-mana ciptaan Allah. Allah tidak butuh dengan ciptaannya. Allah ada. Dan Nabi Musa juga pernah diajak bicara oleh Allah waktu Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina. Jangan sampai terlintas di benak kita, lalu Allah nongkrong di Bukit Tur Sina. Yang harus kita pahami bahasanya, Allah mengajak bicara Nabi Musa waktu Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Ketahuilah, Bukit Tur Sina itu tempat meminjakkan kakinya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Nabi Musa waktu itu di Bukit Tur Sina. Allah di mana? Tidak ada kalimat itu. Memang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim kalimat Ainallah, tapi dijelaskan oleh hadisnya Imam Baihaqi untuk mengukuhkan bahasanya akidah yang mengatakan Allah ada di atas itu adalah sesat. Allah ada, tidak butuh atas. Atas itu nisbi, karena itu mengiringi kepala kita, maka itu disebut di atas. Jadi Allah tidak ada, jangan dikatakan Allah ada di atas langit. Makanya sekarang ada akidah, mulai akidahnya yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ada TK-TK saat ini sudah diajari Ainallah, hadis Muslim, hadis jariyah. Ainallah, Allah di mana nak? Katakan Allah di atas langit. Hati-hati itu, akidah sesat menyesatkan, tarik anak kita di situ. Allah tidak butuh tempat. Jadi yang harus kita yakini bahwasanya Allah itu ada dan tidak butuh tempat. Selesai. Jadi waktu Nabi Muhammad naik turun itu karena tempat itu mulia. Kalau ingin meminta kepada Allah, enggak pantas kecuali Nabi Muhammad berada di tempat yang mulia. Seperti halnya bapak-bapak melakukan sholat Jumat harus ke Masjid Qurti. Kenapa? Apakah karena Allah nongkrong di sini? Tidak, karena ini tempat suci dan mulia. Kenapa haji harus ke Mekah? Karena Mekah adalah tempat mulia, lebih mulia dari tempat ini. Makanya di sana munajat kepada Allah lebih dekat, lebih dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tempat istimewa untuk Nabi Muhammad, itulah tempat yang mudah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad dari langit kelima ke Nabi Musa, naik lagi, turun, naik. Karena di tempat atas itulah tempat kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Jadi tempatnya Nabi Muhammad bukan tempatnya Allah. Inilah akidah. Maka dari itu, jangan sampai kita terbawa. Ada sekarang mulai disebar-sebar bu, di radio-radio ada sebaran Allah ada di atas langit. Allah di atas langit itu akidah sesat, bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini masalah akidah, bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Biarpun mereka mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, itu palsu. Karena akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tidak boleh kita menempat, mengukuhkan untuk Allah tempat jihad dan tempat kanan kiri atas bawah, tidak boleh untuk Allah, karena Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh mata angin. Kemudian ada kesalahan orang awam, namanya orang awam tidak dosa, tapi harus segera dirubah. Orang awam tuh punya kesalahan bu, salah kaprah. Biasanya begini bu, kalau punya masalah gimana bu urusannya? Aduh, urusannya sulit. Terus gimana? Ya semuanya aku serahkan kepada yang di atas. Nah ini musibah ini. Orang awam ini. Sering dengar bu ya, bapak? Ini adalah salah kaprah, harus dirubah. Terus gimana? Ya terserah yang di atas. Memang ya semuanya kan ini diatur oleh yang di atas. Ya ini kan pemberian dari yang di atas. Semua yang di atas. Nyebut Allah kok susah bener nih. Enggak ada Asmaul Husna tu atas Rahman ya. Itu cicak lu. Kenapa tidak ngomong semua aku serahkan kepada Allah? Ini juga akidah, jarang dihadirkan, makanya banyak orang salah kaprah. Dan kalau sudah menjadi salah kaprah, umat sudah biasa dengan yang di atas, waktu masuk akidah sesat bakal nancem. Oh iya cocok, yang di atas salah. Yang di atas itu apa? Tikus itu kalau kita punya rumah begini. Allah tidak butuh atas, Allah itu ada. Maka tolong dirubah, enggak usah pakai atas-atas, langsung saja. Allah, aku serahkan kepada Allah. Ini dari Allah. Pernah kita ngomong, ada orang nyupir. Dari awal ya Bu ya, ini semua dari atas, semuanya dari atas. Ini pemberian dari atas nih. Makanya saya guyon, Pak, siapa di atas, Pak? Dia kaget gitu. Kenapa sih mulai tadi Bapak kok susah sebut nama Allah Jalla Jalla? Sudah disepakati kalau orang nyebut nama Allah zikir. Atas enggak ada zikir, atas-atas dubah. Atas aja melulu, atas susah ngomong Allah. Itu memang mukaddimah akidah sesat. Kalau orang awam tidak kita sebut sesat, sebab orang Allah itu karena kan macam-macam, dari televisi di sinetron di atas-atas itu kan di sinetron atas. Atau pergaulan atas, dikit-dikit di atas. Allah tidak butuh atas. Allah tidak butuh bawah. Allah tidak butuh tempat. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bu insyaallah mungkin ada waktu 10 menit untuk tanya jawab, dan setelah itu tutup dengan doa. Saya akan ngejar Moyai Samsul Falah. Nanti lari saya janji. Bu ya kalau datang saya lari nih. Bagus ya Bapak. Orang ikhlas insyaallah beliau itu orang baik. Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya sedikit ini Buya. Kita sebagai seorang muslim, apa yang wajib kita kerjakan paling dahulu dalam kehidupan kita sehari-hari? Dua Buya, satu lagi. Saya pulang dari perpergian jauh, jalan kaki ini gak punya uang, gak punya motor, gak punya mobil. Jadi sampai rumah ini capek sekali dan lapar sekali. Kebetulan di tempat makan sudah siap nasi. Siap sayurnya, siap nasinya. Kebetulan saya buka tempat nasi, datang waktu sholat wajib. Manakah yang akan kita dahulukan? Apa sholat wajib? Apa kita makan dulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan. Satu, masalah tempat pemakaman umum. Diperbolehkan enggak mas makam di tempat umum itu di permanen atau di keramik? Terus hukumnya apa? Yang kedua, orang yang sudah punya wudu sambil menunggu sholat, terus sambil nunggu sholat itu merokok, itu boleh langsung sholat apa wudu lagi? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu satu aja, satu. Satu-satu aja pertanyaannya ya, double-double, tidak bisa dibagi-bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya satu pertanyaan, bagaimana cara menyampaikan kepada anak kalau anak nanya, Bu, Allah itu di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, insyaallah. Satu dulu. Pertanyaan dari Bapak Abah, mana? Maka ya baik-baik sudah dekat sekalian. Waalaikumsalam. Apabila betulkah apabila kami melakukan puasa satu hari di bulan puas di bulan Rajab awal itu pahalanya sama dengan kami berpuasa satu tahun? Dan apabila kami membaca selawat yang tertentu nanti bisa untuk menghapus semua dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tidak dikasih kertas sama anak-anak kita, jadi kita tidak nulis. Apa? Nanti tidak kasih kertas sama dia. Tidak sebelum makan ada satu. Baik, kewajiban yang paling pertama untuk kita lakukan adalah Imam Ghazali menyebutkan dalam Minhajul Abidin, kewajiban itu ada dua, fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain kewajiban yang ada sangkut pautnya dengan diri sendiri. Dan fardu ain ada dua, zahir dan batin. Didahulukan batin dulu kata Imam Ghazali. Dan batin diiringi dengan zahir. Enggak cukup zahir saja. Fardu ain zahir, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Melaksanakan ibadah haji. Itu kewajiban zahir. Tapi lebih penting dari itu kata Imam Ghazali, dia dijadikan nomor satu, kewajiban batin. Menjauhkan dari riya. Jangan sampai sholat kita itu hanya karena enggak enak sama mertua. Atau pengen diambil menantu Pak Haji, rajin ke masjid. Atau hanya pengen menyalonkan jadi kuun, misalnya. Atau, jadi ini harus ditata hati. Sebab apa? Ibadah sebanyak apapun, jika tidak dilakukan dengan ikhlas, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Rub'ut Thalis, juz ketiga itu membersihkan hati sebanyak itu, ternyata inti Ihya Ulumuddin di kitab-kitab. Sholat haji kita. Haji ada orang haji bangga-banggaan. Alhamdulillah saya haji ke-5. Umroh ke-12. Bubar. Dicari pahalanya enggak ketemu di akhirat. Karena apa? Dia tidak tulus. Jadi kewajiban kita yang paling utama adalah membersihkan hati. Kalau kita masih sama orang, kok bisa beli mobil ya? Itu kewajiban kita pertama, bagaimana senang tetangganya beli mobil. Kewajiban kita pertama kali, kalau ada orang kurang ajar sama hati sama kita, menjadikan hati kita mudah lapang dan memaafkannya. Kalau kita ada ketemu anak istri kita, pertama kali memberikan hati kepada mereka, santun kasih. Itu kewajiban. Hati. Jangan sampai kita tidak dengan anak tidak mencintai secara sesungguhnya. Dan kemudian dibarengi dengan kayak sholat. Sholat. Ada orang sholatnya kita orang lain gak dianggap dong. Sampai lihat, membaca Al-Quran kan ibadah. Tapi kalau membaca Al-Quran ganggu orang lain juga tidak benar. Ada aturannya. Jadi kewajiban-kewajiban atau yang sering kita sebut dengan fardu ain. Mulai dari sholat. Sholat ada mukaddimahnya. Wudu. Bersihkan dari najis. Bersuci dari hadas besar. Itu adalah mukaddimah dari sholat. Mencari air. Biarpun sholat di masjid, Masjidil Haram, airnya mencuri. Atau enggak sadar asal air saja dipakai. Di aqua, ini ada air. Jangan pakai aqua. Zam-zam. Ada air. Air siapa buat wudu? Mau sholat tahajudan. Izin dulu, Pak. Ini airnya siapa? Enak aja sholat wudu. 1000 rakaat. Ternyata kalau enggak ditata hati, ya bisa saja orang melakukan ibadah lalai. Enggak sadar naik haji, ternyata hasil rebutan waris. Ada atau tidak? Ada. Orang pergi pengajian, ternyata motornya motor. Mari masalah waris ya. Ya, kemarin di masalah waris ya. Bisa. Karena apa? Belum ditata. Jadi kewajiban yang paling utama fardu ain di atas fardu ain kata Imam Ghazali, menata hati. Bersihkan hati dari riya, bersihkan hati dari dendam, bersihkan hati dari sombong. Diajak begitu saja, kurang ajar, dia itu punya apa sih berani ngomong gitu. Loh, memangnya itu punya apa? Enggak sadar. Masa saya dibilang orang enggak baik begini. Tersinggung, mudah tersinggung hati yang kotor. Itu membahayakan kalau orang sombong. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibri, tidak akan masuk surga orang sombong. Ayo. Kan biarpun salatnya banyak enggak ada artinya. Jadi membersihkan hati itu. Baik, kemudian jadi secara umum hati itu paling perlu diutamakan makanya dan itu harus perlu guru. Guru itu tidak harus ustadznya. Teman suruh ingatkan. Ma, tolong ingetin ya, kalau saya sering sombong kok ngerasani tetangga ingetin saya. Teman dekat, jadi harus itu kita perlu orang lain yang ingatkan. Kemudian yang kedua, ada orang lapar kemudian datang waktu sholat. Maka jika laparnya lapar yang berlebihan, maka saat itu didahulukan makannya bukan sholatnya. Karena apa? Di saat sholat kita menahan lapar yang berlebihan sementara makanan sudah ada di hadapan kita, makruh. Kecuali gak ada makanan. Mau nunggu apa lagi? Kalau gak ada makanan gak ada beda. Sholat gak sholat tetap gak ada makanan. Sehingga kalau sampai ada, kalau datang asya, terus isya, waktu isya datang, makanan sudah datang. Makan dulu. Jangan sampai kita melakukan sholat dalam keadaan dia mikir, lupa saya tutup lagi, waduh jangan-jangan keduluan kucing, nanti bisa macam-macam. Nah, jadi tapi kalau laparnya benar kuat, nggak lapar-lapar benar dari perjalanan jauh tadi. Ya, tapi kalau hanya lapar sederhana, memang ada orang suka lapar dulu, ada ya, yang hobi makan tuh. Ada hobi, dikit-dikit lapar itu nggak masuk. Ya itu sholat dulu baru nanti. Itu sekarang sudah lapar ya. Jadi ada. Jadi kalau memang sudah lapar yang sangat, itu didahulukan sholatnya, karena makruh kita melakukan sholat fardu sekalipun dalam keadaan lapar yang sangat sementara makanan ada di hadapan kita. Kecuali makanan itu tidak ada, maka cukuplah kita melakukan sholat. Baik, itu adalah masalah makanan. Islam itu indah. Barangkali kita perlu ada menyederhanakan sholat. Tolong lihat kitab di Sahih Bukhari. Kekhusuan sholat itu perlu dibantu dengan menyederhanakan sholat. Sampai kalau kita punya, ada anak kecil menangis. Kalau anak kita kecil menangis, bu, ibu, ini yang lagi nyusui anak atau apa, tolong sholatnya dipercepat. Fardunya saja, rukunnya saja. Subhanallahnya 3 kali. Cepat-cepat karena ada anak nangis. Itu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kepada Allah itu bukan dengan hawa nafsu. Ibu sholat boleh menggendong bayi itu. Siapa yang melarang? Kadang-kadang, aduh, saya sering sholat, saya susah, apa boleh dijamak karena anak saya nangis melulu. Memangnya pada harus digendong dulu? Sholat digendong, bawa itu anak. Kenapa susah? Ini pertama, itu karena ilmu. Sehingga ilmu kurang, maka kita menjadi susah ibadah. Baik itu. Kemudian yang kedua, sudah ya? Pertanyaan yang ketiga. Kubur, makam. Sekarang permasalahannya masalah tajsisul kubur. Menyemen kubur itu sendiri secara umum, kebanyakan ulama, jumhur ulama, kita datangkan pendapat ulama dulu ya, adalah haram menyemen kuburan. Itu kebanyakan ulama. Cuman ada celah, selagi tidak ditutup semuanya, maka itu ada celah. Paling tidak adalah masuk bab makruh. Sebagian orang kan terlalu keras ya, haram mutlak. Ini tajsisul kubur, memang riwayat tajsisul kubur, masalah mentajsis, menyemen kuburan itu sangat jelas. Hampir ya, ulama, jumhur ulama mengatakan itu adalah haram, jumhur. Tapi masih ada pendapat ulama lain yang mengatakan tidak sampai haram asalkan masih ada bagian. Sebab kubur itu yang diharamkan, itu disesuaikan dengan hadis lain. Riwayat Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengatakan bahasanya, kalau seandainya aku suruh duduk di api, di atas api lebih bagus daripada aku duduk di atas kubur. Jadi duduk di atas kubur haram. Mana yang haram diduduk di atas kubur? Yang pas kalau kaki kita masuk nginjek mayatnya. Itu berarti selagi itu tidak disemen, maka hilanglah keharaman. Nah, jadi tidak cukup memahami satu hadis itu begitu saja. Oh, haram tajsis kubur. Jadi kiri kanannya adalah di semen untuk memudahkan orang ziarah, tapi bagian kuburnya tidak. Cuman kalau yang di semen ini baru boleh, jika ini adalah tanah wakaf untuk, atau bukan tanah milik umum. Kalau tanah milik umum tidak diperkenankan, kalaupun dia memasang, maka orang lain boleh menghancurkannya untuk kepentingan orang umum. Kalau orang lain tidak menghancurkannya, ya nggak apa-apa. Seperti halnya kita bangun sesuatu di jalan, di rumahnya orang, boleh atau tidak? Ya boleh kalau orangnya rela, rela. Kalau enggak ya. Kalau di tanah umum, tidak diperkenankan. Kalaupun nanti dibangun, boleh dihancurkan oleh yang lainnya. Ini adalah kubur di tanah milik umum. Jadi mohon diperhatikan. Karena apa? Di sini memang tempatnya masih banyak, tapi ada di sebagian tempat, kayak di kota, ini harus. Ini mayat ini berapa tahun sudah. Nanti diisi mayat yang lain lagi. Jadi memang tidak boleh. Dan juga harus diperhatikan, tolong, kalau ada orang pengen mengkubur di tanahnya sendiri, itu harus hati-hati. Harus dijadikan wakaf untuk kuburan dulu. Kalau tidak, itu nanti akan diwaris. Kalau sudah diwaris, maka ketahuilah, bisa saja ini kehormatan sang mayat menjadi tidak ada. Sebab kalau masih diwaris akan pindah. Kalau saya tidak rela, itu kan hak saya. Kenapa ada kuburan di sini? Makanya barangkali ada pengen kuburan keluarga ya, itu harus ikrarnya adalah tanah ini wakaf keluarga ini untuk keluarga ini. Jadi sampai nanti akhir zaman ya wakaf untuk keluarga dan tidak bisa berubah menjadi yang lainnya. Tapi kalau tanah pribadi dijadikan kuburan, itu nanti akan diwaris dan itu jadi bermasalah nanti. Itu saja. Kemudian yang kedua. Baik. Orang yang punya wudu menunggu sholat lalu merokok, apakah wudu lagi atau tidak? Kadang-kadang ada pertanyaan, bolehkah merokok di masjid? Pertanyaan saya, jawabannya lebih luas dari itu. Mohon maaf, kami mencintai Anda semuanya. Cinta, bahasa cintanya. Tolong kalau bahasa cinta itu jangan dianggap sebagai ini. Biarpun kadang-kadang saya merotan anak saya, jangan dianggap Buya itu kejam sama anaknya. Ini, kalau saya merotan itu kadang-kadang karena pengen anak saya benar dan baik. Coba jujur. Di sini tanggungan ya, ada pasar kan? Pernah saya sampaikan di tempat ini, ada di sebuah kota, ada di sebuah kota, penjemput sudah datang belum? Yang jemput? Belum datang. Ini, kalau yang jemput datang yang salah, kalau terlambat yang jemput. Ada sebuah perusahaan es dawet. Sebuah es dawet itu Masya Allah, orang yang beli itu luar biasa. Pasti kejaduan, enaknya luar biasa. Sampai ngantri setengah jam pun enggak apa-apa, yang penting saya dapat itu. Akhirnya sampai menjadi besar sehingga sampai bangunannya tingkat-tingkat. Tapi suatu ketika ada orang yang iseng, es dawet itu dilihat, dimasukkan laboratorium, ternyata ada sesuatu yang membahayakan kesehatan. Es dawet membahayakan kesehatan, masuk laboratorium, dinas kesehatan dilihat. Akhirnya dinas kesehatan tidak mungkin bisa menghentikan ini kecuali menggandeng pihak aparat keamanan dan pemerintah, wali kota, kepolisian. Kemudian fatwanya MUI lalu berkata bahasanya meminum es di sini hukumnya adalah haram. Demi kemaslahatan umum. MUI mengatakan haram karena es ini telah ada sesuatu racun yang membahayakan dalam jangka panjang. Coba, ada satu orang akhirnya memaksa kira-kira, ditangkap polisi, atau ini melanggar, coba, masih meminum hukumnya haram atau tidak? Jujur Pak, ini es sudah dibukukan oleh dinas kesehatan, pihak MUI mengatakan adalah haram, salah atau tidak MUI mengharamkannya? Hah? Bapak, nyambung atau tidak? Ini es ini cuman setelah terbukti secara kesehatan, ini membahayakan kesehatan. Sudah pasti membahayakan kesehatan, akhirnya MUI ikut-ikut. Maka MUI memutuskan bahwasanya es ini haram dibeli karena mengganggu kesehatan. Benar enggak MUI kira-kira? Benar, MUI benar. Karena ini mengganggu kesehatan. MUI berdasarkan atas medis, MUI enggak bisa melihat sendiri. Baik, kalau urusan es dawet sangat gampang orang paham, tapi coba dirubah urusan rokok. Coba rokok itu setiap ada rokok ada tulisannya mengganggu kanker dan sebagainya, itu bohongan atau beneran kira-kira Anda? Jadi ini ya, kita hanya sedikit perlu merubah Pak. Siapapun orang bisa melakukan kesalahan wahai para bapak. Cuman sebaik-baik orang ingin merubah bagaimana. Jadi kalau rokok itu masuk bab balatul kubiaitukum ila tahlukati, jangan engkau menghancurkan dirimu sendiri. Jadi secara jelas gamblang memang fatwa rokok itu terjadi 3-4 masa. Zaman sebelum Imam Rafi'i ada dikatakan bahasanya merokok itu adalah sunnah. Karena apa? Kalau orang rokok itu sehat, membaca buku dan sebagainya itu bisa tahan lama. Setelah zamannya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar itu mengatakan makruh. Karena apa? Banyak orang yang sering terkena batuk-batuk di saat merokok, makruh. Jadi dan itu yang paling tersebar fatwa makruh rokok itu adalah fatwa setelah Ibnu Hajar Al-Hitami. Karena memang banyak, cuman waktu itu belum ada laboratorium yang memastikannya. Kemudian di akhir zaman, setelah zaman-zaman sekarang, setelah zamannya Abu Bakar Syato, setelah diakui oleh medis bahwasanya rokok itu jelas-jelas ada sesuatu yang membahayakannya, maka ulama akhir zaman mengatakan rokok itu adalah haram karena sesuai dengan medis, karena berkembang. Makanya kalau yang kita baca adalah kitab yang sebelum abad ke-4 Hijriah, maka rokok adalah sunnah bermasalah. Makanya ilmu itu ada aturannya, kapan ini dimunculkan fatwa ini. Apalagi kalau muncul fatwanya setelah zamannya Ibnu Hajar Al-Haitami, maka semuanya ini yang sering kita dengar. Makanya kayak Fathul Mu'in itu muridnya Ibnu Hajar. Kalau fatwa zaman itu, makanya hukum rokok adalah makruh. Maka sekarang sudah disepakati sampai Ditulis-tulis, pemerintah pun yang mengizinkan pun harus menulis. Kalau tidak ada labelnya, rokok membahayakan, tidak dijual, tidak boleh dijual. Ini sudah kesepakatan, artinya harus kita berubah. Ulama itu akan percaya kepada dunia medis. Di dalam urusan medis. Dalam urusan insinyur, harus pada insinyur. Bangun masjid, kalau tidak percaya sama insinyur, roboh. Dolim kepada penyumbang. Maka dari itu, sebetulnya harus kita berani ngomong, biarpun kami harus minta maaf. Bahwasanya tidak semua orang itu adalah tidak punya salah. Saya punya salah banyak, Anda mungkin tidak tahu. Doakan agar saya bisa meninggalkan. Tunjukkan kesalahan saya, biar saya berubah. Dan dalam hal ini adalah masalah merokok. Sebetulnya sudah para ulama-ulama, kecuali ulama merokok. Teman maaf ya. Jadi rokok itu pada sesungguhnya kalau orang belajar dengan insaf ilmu dawet, mereka berani mengatakan apa? Haram. Lalu bagaimana saya merubah secara perlahan? Niat, kalau niat Allah bakal bantu, percayalah. Nah ini, jadi begitu. Jadi hanya semacam ini. Dan ilmu itu adalah, mohon maaf, ini semua orang bisa masih punya kesalahan. Tapi sebaik-baik orang melakukan kesalahan itu dibarengi dengan insaf sambil berdoa. Sebab tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada. Enggak ada orang yang tidak berdosa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lihat. Para kiai itu merokok, kenapa merokok? Jangan bilang merokoknya. Dia setiap hari menangis bagaimana permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang baik. Makanya tidak perlu kita merendahkan itu kiai gara-gara kita termasuk golongan yang mengharamkan rokok lalu mencaci maki. Kiai gombal, kiai kok masih merokok. Saya merendahkan kiai itu sudah hati busuk lebih berdosa daripada merokok. Ini masalah pelik, jadi enggak boleh orang merendahkan orang lain. Mungkin saya mengatakan ini kok kiai gombal nih kiai ngerokok, biarpun muridnya banyak ngerokok. Loh, saya merendahkan orang lain ini dosanya lebih gede dari merokok. Ini keinsafan ini perlu dibangun. Jadi jangan mentang-mentang saya sudah ini tidak merokok lalu setiap melihat orang merokok, sian kiai merokok. Ente merendahkan kiai itu sendiri sudah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka paling indah adalah menginsyafi. Jujur ya, mungkin anak kita pun kalau bisa kita laki untuk tidak merokok. Tapi abah masih merokok, doain abah bisa berhenti karena ada candunya di situ. Kecanduan, ini masalah kecanduan itu susah dihilangkan. Ini barangkali memang paling berat kita sampaikan, tapi memang harus disampaikan. Karena keyakinan yang selama ini saya membahas, itu fikih spesial Syafi'i. Tapi kita lacak dari ulama-ulama Syafi'i. Memang betul rata-rata kalau fatwa di atas abad 10, sebelum abad ke-10, abad 1000 ke atas, itu rata-rata adalah memperkenankan rokok. Tapi mutaakhirin, fukaha mutaakhirin, dari Hasan Hito dan ulama-ulama besar, semua bersepakat dengan medis, maka ayo. Kita berusaha perlahan demi perlahan lah. Kalau tapi mencaci orang lain, jangan. Kalau Anda sudah tidak merokok, hati-hati. Bisa saja Anda menjadi sombong, karena Anda hari ini dapat dukungan rokok haram. Awas sombongnya hati, dosa lebih gede dari merokok. Hati-hati. Apalagi yang merokok merendahkan yang tidak merokok, lebih gede lagi. Maaf, urusan hati ini penting. Maka mohon maaf atas pertanyaannya ini, pertanyaan yang bagus sekali. Kami harus sampaikan, kami harus berceramah suatu ketika. Jemputan sudah datang. Kami harus menyampaikan pengajian dihadiri oleh berapa jumlah besar karyawati. Subhanallah. Roknya 5 cm dari pinggang. Tantangan, saya harus bicara tentang jilbab dan menutup aurat. Sampai hari ini kita yang ngisi pengajian di situ dan alhamdulillah sudah banyak perubahan. Dan bagaimana kita ngomong? Ya, harus tantangan. Kalau tidak saya sampaikan bagaimana? Tidak amanat. Rokok pun harus kami sampaikan bahwasanya itu pendapat ulama. Makanya kalau ada ulama yang mengatakan makruh ada sandarannya, itu adalah buku ulama. Ulama. Tapi zaman sekarang kita perlu insaf. Itu saja. Jadi jangan sampai merendahkan orang yang rokok itu loh. Dan yang tidak merokok juga jangan direndahkan. Hati perlu catat. Baru kita merubah. Jujurlah, bapak punya anak boleh ngerokok atau tidak kira-kira? Semuanya rata-rata kalau bisa enggak usah ngerokok. Nah, ya kan begitulah. Jujur itu. Ini bapak, cobalah istri bapak suruh jago merokok. Oh, janganlah. Istrinya. Jadi sebetulnya secara akal kita akan menyadari bahasanya jangan merokok. Cuman kadang-kadang ada kita itu tidak insyaf makanya dipaksa. Harus. Kalau ada orang mengatakan enggak susah, enggak bisa meninggalkan rokok. Karena tidak ada niat. Ada niat meninggalkan rokok nanti. Semoga Allah menjaga kita, menghilangkan dari sifat sombong. Yang sudah tidak merokok, jangan merendahkan yang merokok. Dan yang masih merokok, mintalah kepada Allah untuk diberi Subhanallah, kalau Anda berhenti merokok lalu Anda sumbangkan ke masjid, bisa saja itulah yang menghantarkan Anda ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tidak boleh saling merendahkan di sini. Baik, kemudian yang terakhir, Ibu. Terus kemudian gimana? Lah itu hukumnya. Jadi merokok itu tidak membatalkan wudu. Merokok, ada orang pertanyaan, Buya ngerokok di masjid boleh atau tidak? Kalau kita ngomong ngerokok di masjid enggak boleh, langsung orang paham berarti di luar masjid boleh. Salah. Makanya yang ditanya harus hati-hati. Ada orang bertanya, Buya ngerokok di masjid boleh enggak? Kalau dijawab ngerokok di masjid tidak, Bu. Boleh. Orang langsung paham di luar masjid boleh. Itu harus kita harus tangkap sana sini, enggak boleh pokoknya bolos. Nanti ngerokok habis wudu enggak boleh. Kalau tidak wudu boleh. Jadi ini, jadi itu tidak membatalkan wudu rokok itu. Baik. Kemudian Ibu, waktu singkat. Mana Bu? Apa? Puasa Rajab, puasa. Lihat. Puasa bulan Rajab sunnah. Itu pernah kita bahas. Ada orang dikit-dikit membid'ahkan puasa Rajab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seorang Mujibah Al-Bahili, ada satu orang yang datang kepada Rasulullah dengan kurus kering. Rupanya puasa terus. Akhirnya diingatkan Rasulullah, puasa sehari tidak. Saya masih kuat ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu, sum minal hurumi watruk, puasalah bulan haram. Bulan haram itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi puasa bulan haram itu secara umum disunnahkan, termasuk puasa Rajab itu disunnahkan, dan itu disepakati oleh tiga madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Imam Syafi'i mengatakan puasa bulan Rajab itu hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan bid'ah itu sakit. Sampai kita tantang, kita kejar. Mana yang mengatakan bid'ah? Jumhur ulama. Ada riwayat yang melarang nah Rasulullah ansabi Rajabin. Nah, Rasulullah pernah melarang puasa bulan Rajab. Hadis palsu. Tidak ada larangan. Justru mereka dipakai itu orang yang suka membid'ahkan itu. Orang bid'ahkan melarangan puasa, larangan puasa bulan Rajab, larangan puasa bulan Rajab. Ustaz, yang hadis mengatakan larangan dari Sayyidina Umar sekalipun itu adalah tidak benar. Jadi puasa bulan Rajab itu adalah tetap sunnah. Hanya tentang keutamaan-keutamaan itulah yang tidak ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang banyak itu ada. Rata-rata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan puasa Rajab hukumnya adalah sunnah. Adapun hadis yang berkenaan tentang keutamaan-keutamaan itu adalah rata-rata adalah hadis dhaif dan banyak yang hadis maudhu. Maka cukuplah Ibu kalau berpuasa bulan Rajab lakukan puasa. Adapun masalah fadilah-fadilah itu banyak yang tidak benar riwayatnya, maka kita pun tidak berani menghadirkan riwayat-riwayat yang semacam itu. Sebab apa? Kalau memang riwayat itu benar, orang tidak akan berbeda pendapat di dalam hal ini. Jadi puasa Rajab adalah tetap sunnah. Kita harus adil. Sebab musibah kita itu banyak kita membawa hadis-hadis palsu. Termasuk memacu orang puasa bulan Rajab sampai barang biasa, barang siapa yang puasa di malam Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab, maka seperti puasa 60 tahun. Ini kan aneh. Kenapa? Sebab Isra Mi'raj tanggal 27 sendiri ulama berbeda pendapat, tidak ada riwayat dari Rasulullah. Jadi ijtihad para ahli tarikh, para ahli sejarah, bahwasanya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah tanggal 2. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Yang jelas Isra Mi'raj pernah terjadi, ada pun tanggal 27 tidak pasti itu. 10 pendapat masalah Isra Mi'raj. Lah kok ada hadis yang barang siapa berpuasa di malam Isra Mi'raj, barang puasa berpuasa di hari Isra Mi'raj akan diampuni dosanya 60 hari. Bohong hadis itu. Karena Isra Mi'rajnya sendiri tanggal 27 itu diperselisihkan oleh ulama. Tapi Isra Mi'raj terjadi. Jadi Ibu merayakan Isra Mi'raj kapan saja, bulan Ramadan pun boleh. Sekarang juga boleh. Ada orang mengatakan haram Isra Mi'raj, merayakan Isra Mi'raj. Karena apa? Isra Mi'raj tidak terjadi tanggal 27. Saat Isra Mi'raj terjadi, saya tidak ngomong tanggalnya, masalah tanggal nanti buat sendiri, enggak penting. Tanggal berapa saja, enggak penting. Baik. Kemudian masalah solawat-solawat juga sama. Tidak ada. Akan tapi membaca solawat kan sudah jelas. Ibu, satu solawat Ibu baca, maka Allah akan memberikan 10 kepada Anda. Ada di riwayat-riwayat solawat yang ada hubungannya dengan bulan Rajab, itu tidak ada. Akan tetapi tetap disunnahkan Ibu memperbanyak solawat. Itu saja. Ya, karena yang ditanyakan Ibu masalah riwayat hadis itu. Kalau Ibu bertanya, apakah ada keutamaan solawat di bulan Rajab? Jawabnya adalah keutamanya besar. Karena solawat itu sendiri keutamanya adalah sangat besar. Kemudian yang terakhir Bu, apa? Oh, menjelaskan Allah di mana kepada anak. Gampang. Jadi jangan dituruti sebab anak itu anak uslubul hakim. Ada orang bertanya dialihkan dengan jawaban yang lebih menyentuh. Tanyakan saja nak, Allah di mana? Anak benar, Allah di mana? Coba. Anak, dedek tahu. Dedek bisa melek, bisa buka mata. Siapa yang membuka mata? Yang buka mata adalah Allah. Yang ngasih makan siapa? Allah. Yang menjadikan dedek bisa berjalan siapa? Allah. Ini ada. Sampai diajak begitu sampai lupa. Jadi Allah itulah yang senantiasa memberikan dedek kekuatan, dedek memberi ini, dedek beri ini. Jadi Allah selalu. Jadi dedek pengen apa Allah kasih. Jadi dialihkan, bukan dituruti. Jadi dialihkan pandai-pandai kita mengalihkan. Karena apa? Tidak mungkin, jangan sampai dihayalkan Allah di begini. Itu adalah juga tidak benar. Itu bu, jadi ada. Nanti ada Habib Umar bin Hafid pernah mencoba menghadirkan, cuman waktunya mepet. Tolong diulang lagi. Ini kita perlu diulang-ulang nanti contoh bagaimana kita mendidik anak kita di saat mereka bertanya tentang Allah di mana. Ini banyak contoh-contoh bagaimana. Di antara itu dialihkan. Siapa yang gerakkan matamu, tanganmu, ngasih makan, ngasih lapar? Allah. Dia akan menjawab Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lupa dengan pertanyaannya. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kekhusyuan di dalam salat kami. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kekhusyuan di dalam salat kami. Dan ya Allah, jadikanlah salat kami benar-benar bisa menjadikan sebab kami ya Allah menjauhi kekejian dan kemungkaran seperti yang pernah Engkau janjikan ya Allah. Seperti Engkau janjikan ya Allah. Jadikan ya Allah salat kami yang menjadikan kami semakin santun kepada sesama kami. Kami semakin baik kepada istri-istri kami. Kami semakin baik kepada suami kami. Kami semakin baik kepada anak-anak kami. Kami semakin baik kepada tetangga kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala penyakit hati ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Sombong terhadap syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, yang hadir di tempat ini ya Allah, yang hadir di tempat ini ya Allah, mereka adalah hamba-hamba-Mu. Muliakan mereka siapapun mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka orang yang pernah melakukan dosa ya Allah, maka ampuni mereka dan bantulah mereka untuk meninggalkan dosa tersebut. Dan kami ya Allah, kami ya Allah, kami banyak melakukan dosa. Jika Engkau tidak mengampuni, siapa yang mengampuni kami? Ada lagi ya Allah satu dosa yang kami sering melakukan dan kami sadar kalau itu dosa, tapi tidak ada keinsyafan di hati kami. Maka berikan kepada kami hati yang insyaf ya Allah, hati yang insyaf, hati yang insyaf untuk menerima kebenaran dan menjauhi kebatilan ya Allah. Allah ya Allah, Allah ya Allah, muliakan kami di dunia ini Allah. Berikan kepada hati kami hati yang berprasangka baik kepada segala kemuliaan, berprasangka baik kepada guru-guru kami, berprasangka baik kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan kotor ya Allah, jangan sampai hati kami kotor ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir ke tempat ini, mereka adalah hamba-hamba-Mu yang punya hati. Jika ada di antara mereka yang tersinggung perasaannya, hatinya terlukai oleh kalimat kami saat ini, maka ya Allah, gantilah dengan segala kemuliaan ya Allah. Kami tidak ingin mengucapkan kalimat yang menyakiti hati mereka, akan tapi kami hamba-Mu yang suka bersalah kadang mengucapkan kalimat tanpa kami sengaja menyakiti mereka atau merepotkan mereka. Maka gantilah semua ini Allah dengan kemuliaan untuk mereka. Mudahkan segala urusan mereka, lapangkan rezeki mereka, jadikan hidup mereka semakin indah di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, pertemukan kami kelak bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan kelak kami bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah ya Allah, dan mudahkan kami untuk ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Jadikan para suami ini semakin hari mencintai istri mereka, dan para istri semakin hari semakin mencintai suami mereka ya Allah. Yang belum mendapatkan pasangan ya Allah, kirimkan kepada mereka ya Allah pasangan orang-orang yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang belum mendapatkan keturunan ya Allah, berikan kepada mereka keturunan ya Allah, orang-orang yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami tobat. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau mengampuni kami ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman ya Allah, iman. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami kelak di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha